Dan tinggal dibalikin halal beres itu lunas, betul? Jadi, aduh, suami saya itu susah sekali. Ya, memang susah. Ya, jelas itu, makanya ibu stres juga. Tas suami teh, aduh, istri saya itu masya Allah. Innalillahi saking dianggap musibah. Ah, susah lah bolak-balik hati istri. Jadi gimana dong, kalau ingin istri soleha pilihannya cuma satu, air mata, tobat. Ampun karena belum jadi pemimpin yang benar di rumah. Sama istri juga. Sama kalau ingin ke anak. Allah yang ngebulak-balik. Jelas hadirin sekalian. Dan tidak ada siapa sekarang yang bisa nolong kita selain Allah. Yushibu bi'ah wa yuridka bi khairin. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala roda li fadli. Tidak ada yang bisa nolak. Jodoh, jodoh. Haji, haji. Umroh, umroh. Sembuh, sembuh. Apa aja yang Allah mau, kejadian tuh. Pasti ada jalannya. Makanya, aduh kenapa ya saya belum ada jodoh aja. Jangan lihat sama saya, ya. Tua gimana? Oh, saya sudah cukup, ya. Saya KB2 saja cukup, ya. Apa, Bu? Hah? Dua itu udah gempanya luar biasa dulu. Kan ibu yang dulu bikin gempar, ya. Sudah, jangan suka ngungkit-ngungkit. Di mana tadi teh? Kalau Allah menghendaki kebajikan terjadi, yusibu bihi mayyasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah. Dia berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dialah Allah Ghafurur Rahim. Yang pertama disebutnya pengampun, yang kedua penyayang. Mungkin ini gerbangnya, banyak tobat dan banyak mengharapkan rahmat Allah. Doa Nabi Adam bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, kami ngaku sudah zolim kami kepada diri kami sendiri. Lihat, wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak menurunkan memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, sekiranya engkau tidak mencurahkan rahmat kepada kami, kami pasti jadi orang rugi. Coba lihat yang tadi itu. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, begitulah hadirin, memohon ampunan dan mohon rahmat, gerbang itu di sana. Dulu saya dinasihatin guru, pokoknya AA, kalau ada beban sebesar apapun, kepahitan seperih apapun, obatnya adalah air mata tobat. Kalau di bahasa pesantren, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Memperbaiki diri itu tobat, dan melakukan yang terbaik itu mengundang rahmat Allah. Baik, kita bahas sekarang kajian ini. Sudah siap semua penumpang, sudah masuk? Berapa kawan-kawan? Jangan yang susah. Boleh. 204. Kitab Al-Hikam nomor 204 pada halaman 150. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama istahyal 'arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyi'atihi fa kaifa la yastahi an yarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena merasa rela atau puasnya. Maka bagaimana yang arif yang mengenal Allah itu malu menghajatnya kepada Allah Tuhannya karena merasa puas dengan kehendaknya. Ini biasanya malunya minta-minta dunia, ya. Tetapi kalau minta ampun, minta rahmat Allah itu tidak pernah bisa malu karena itu hajat yang terpenting, ya. Tapi minta, ya Allah tolonglah saya ingin gepuk, gitu, rada malu, ya. Jadi karena selama ini aja Allah mencukupi dunia saya, yang paling penting saya minta takwa. Jadi mintanya itu lebih kepada minta apa yang diperintahkan oleh Allah.

bisa nolong hampir 1.25 juta orang. Banyak. Tahun ini kalau tidak salah 168 atau 170. Bawa dan isi. Ya, pertanyaan silakan. Silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, Ak, bagaimana cara kita sebagai wanita harus menempatkan diri ingin mengabdi kepada kedua orang tua dan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbaktilah. Maksudnya gimana, Bu? Biar adil gitu, Ak, nggak saling suami nggak cemburu sama orang tua sendiri itu. Bukan tidak cemburu kepada orang tua kita, orang tua ibu, ya. Enak. Saya yang enak nih. Saya, maksudnya saya. Iya, Bu. Kalau orang tua kita, kita jadi adik kakak, ya. Begini, Bu. Kalau wanita, Alhamdulillah. Kalau wanita nikah, itu suami menjadi prioritas utama. Kalau lelaki menikah, tetap lelaki ini berbakti ke orang tuanya menjadi yang utama, ya. Jadi ibu berbakti ke suami dengan ikhlas, insya Allah Allah tahu, ya. Lalu bagaimana bisa berbakti ke orang tua? Visinya disamakan dengan suami, ngobrol sampai ilmu suami juga memahami bahwa bakti, karena suami juga berbakti ke orang tua ibu termasuk orang tuanya. Seperti saya kan banyak mertuanya, ya, nah itu biasa aja hadirin. Kenapa sih pakai ketawa, kan ini kenyataan. Jadi orang tua saya kan jadi ada 3 pasang, ibu bapak saya dan ibu bapak. Sama itu adalah orang tua juga. Nah kalau pemahamannya ini, maka ya saya sendiri senang kalau misalkan istri berbakti ke orang tuanya, itu sangat bagus. Karena salah satu tugas suami adalah membuat istri itu bisa berbakti ke orang tua. Nah masalahnya visinya ini disamakan dulu atau tidak gitu. Jadi komunikasi ya, ya. Iya komunikasi Bu. Kalau dalam bahasa Sunda disebut hadeku basa, gorengku basa. Baik buruk itu dengan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa yang membulak-balik hati adalah Allah, ya. Jadi jangan sampai mengandalkan ngobrol tapi melupakan kekuasaan Allah. Kalau mau ngobrol, doalah. Apa doanya bagaimana? Allahumma barik lana. Itu mah gak sempat ngobrolnya, Bu. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dibaca dengan keyakinan karena yang membuat paham itu Allah. Mudah-mudahan lisan ini dibimbing. Ya, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan tentang hati, ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar hadis kira-kira seperti ini. Janganlah kebanyakan tertawa atau janganlah tertawa terbahak-bahak, nanti akan mematikan hati. Nah, itu batasannya kebanyakan tertawa itu bagaimana? Contohnya nggak usah jauh-jauh saya kan suka nonton acara stand up comedy. Itu kira-kira dalam satu hari maksimal berapa jam nonton acara stand up comedy. Terus hati yang mati itu contohnya seperti apa? Di Indonesia ini dan di dunia kebanyakan orang hatinya hidup atau hatinya mati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada acara setan? Ada stand up comedy. Oh gitu. Lagi ingat mana? Saya jarang nonton TV, suka sayang waktu. Acara hiburan. Berapa lama itu Pak sekali nonton itu? Yaitu saya tanya supaya kita tidak termasuk orang yang kebanyakan tertawa. Berapa lama sekali nonton setan itu? Kira-kira 1-2 jam. 2 jam satu berarti hari. Kalau 1 jus itu kan 40 menit. Hampir 2 jus setengah, Pak. Batasannya kalau nonton acara itu. Nah, saya itu mencerita jus aja dulu ya. sekali. Pokoknya kalau hitung-hitungan waktu gini, Pak, satu halaman itu kan 3 menit, ya. 3 menitan lah kalau tartil, tenang. 3 menit. Jadi kalau Bapak apapun lakukan, kalikan aja berapa waktu Bapak kehilangan Al-Quran, gitu. Waduh, 2 lembar nih, gitu. Sama Ibu juga dandan, aduh 1 juz ya, Maya. Ini 2 halaman, ini 2 halaman. Pak, kalau mau nonton, pikir dulu apa manfaatnya. Tanyakan ketawa sehat, saya pernah baca buku. Saya juga dianjurkan sama Dr. Agus Ramadi banyak tersenyum, karena kemarin lagi insomnia. Jadi gimana, Bapak teh mau dijawab atau enggak? Maksudnya berapa lama maksimalnya supaya tidak termasuk hadis itu orang yang kebanyakan tertawa? Iya, ini saya jadi evaluasi ceramah saya juga nih. Apa jangan-jangan ceramah saya bisa bikin mati hati saudara nih ya. Gini, kalau sampai lupa ke Allah, terbahak-bahak, dan jadi dosa, nertawakan bentuk tubuh orang, apalagi kalau gurauannya jorok, ya. Maka kita nonton tuh benar-benar bisa mengeraskan hati, udah lupa ke Allah, udah jadi dosa, terus siap nggak mati lagi tertawa gitu. Saran saya, kalau ingin hati menjadi penuh cahaya, mendingan jangan jauh dari Al-Quran, ya. Mending baca Quran, seling dengan istighfar, seling dengan membaca, mendengarkan. Daripada kita sibuk dengan yang begitu terus-terusan tiap malam itu ya? Iya, tiap malam. Tiap malam ya? Iya. Ini jujur bisa. Kalau lagi di rumah. Kalau lagi di rumah ya sudah. Jam berapa tuh acaranya? Kadang jam 8. Perpanjang di masjid lah. Memang punya TV di kamar tuh lebih bahaya. Punya TV di kamar, ada komputer di kamar, itu akan lebih memancing. Kita kehilangan waktu banyak. YouTube juga kalau tidak hati-hati berseri itu terus. Harus disiplin, makanya siapkan perangkat. Dengar ya, ada rumus nih. Barang siapa? Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan sibuk dengan kemaksiatan dan kesia-siaan. Tapi barang siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan mudah sibuk dengan kesia-siaan, juga kemaksiatan. Jadi kalau kita kurang zikirnya, kurang ngajinya, langsung tuh. Siap-siap meninggal lagi ketawa tuh ya, karena orang akan meninggal dalam kebiasaannya. Kenapa sekarang jadi nangis? Kalau contohnya hati yang mati itu seperti apa? Hati yang mati itu jasadnya manusia, tapi perilakunya lebih buruk dari hewan. Karena nilai-nilai keimanan tidak ada, nilai-nilai kemanusiaannya tidak ada. Tuhannya itu nafsu, Pak. Jahat, keji, tidak pernah empati kepada orang lain. Zolim. Kalau hati yang berpenyakit, cirinya sangat gelisah, tidak tenang. Badan bisa sehat, tapi kalau hati berpenyakit, nelangsa. Itu ada artis di luar negeri, ahli bela diri, otot kawat, telung besi, leher beton, urat kawat, bunuh diri. Ya, karena hatinya enggak kuat. Tapi ada sahabat saya, Mas Punto, kaki lumpuh, mata buta, ketika ditanya bagaimana rasanya hidup seperti ini, jawabannya begini. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Badan sakit, hati sehat. Yang paling apes itu badan sakit, hati sakit. Yang paling beruntung, qalbun salim. Badan sehat, hatinya sehat. Apa ciri orang yang qalbun salim, hatinya sehat? Yang tadi diungkapkan, kejadian apapun bagi dia dinikmati karena jadi jalan pahala, jalan kedekatan dengan Allah. Ada cerita seseorang yang suaminya galak, marah-marah, dan ketika melihat suaminya marah-marah malah syukur. Syukurnya apa? Bukan nyukurin suami pemarah, tapi syukur dirinya tidak ikut menjadi seorang pemarah. Kan ada karunia lain yang harus kita syukuri itu. Makanya ketika kecopetan itu harusnya syukur. Bukan kita yang jadi malingnya. Dan untung juga yang dicopet cuma dompet. Terakhir, panagi pengajian kita teh ini sudah ini nggak ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana diri? Bu, yang dari tadi jawab itu bu? Ya boleh bu. Mau nanya ya, kalau di sekitar lingkungan saya ya kan nggak pada pakai ya tutup-tutup aurat. Kalau saya lewat bilangnya ngetegin palanya itu emang retak ya, apa palanya berketombe. Saya menyikapinya gimana ya, kayak gitu gitu. Masalahnya di lingkungan belum mengenal Islam dengan baik tuh. Jarang yang pakai jilbab. Jawab ya, Bu. Saya lewat saya kayaknya asing gitu di depan-depan mereka. Di daerah mana itu Bu? Di Kalibata. Han? Di Kalibata. Oh itu mah kan kuburan bukan? Bukan? Ya kan? Dulu memang jilbab tuh asing. Saya di SMP gak ada tuh yang pakai jilbab. Tamat SMP tahun 77 saya lihat potret SMP dulu, gak ada satupun tuh. SMA, saya SMA tamat 81 cuma satu yang berjilbab, guru agama. Itu juga sudah sepuh, beneran. Sekarang dimana-mana berjilbab, bener? Masih ada bu tempat yang begitu? Masih ya? Berarti, bu dengerin atuh. Satu, ibu harus bersyukur. Karena ibu sudah dapat hidayah taufik Allah bisa menutup aurat. Dan kepada mereka tidak boleh meremehkan. Mereka juga saudara kita yang belum tahu dan belum dapat hidayah. Benar? Terus mereka mengatakan apa, retak kepalanya gitu? Iya, berketombean atau beruban. Terus kata anak kecil juga, anaknya tahu nih katanya pakai kerudung-kerudung segala. Katanya dia juga ikut-ikutan kali ini, ketombean apa banyak kutu. Gitu. Oh, ketombean dan banyak kutu gitu. Iya, ibunya bilang ke saya. Ibunya bilang, orang tuh biasanya ngomongin apa yang dimiliki, Bu. Ya. Ya iyalah orang ketombean kan pikirannya setiap kepala ketombean ya. Cenderungan orang tuh mengatakan sesuai kayak ada misalkan ada seseorang yang curiga terus karena memang dianya mencurigakan. Kalau orang yang baik itu kan gak sempat orang yang baik hati tuh dalam pikiran dia tuh semua orang tuh kayak dia. Sampai ada Pameo yang mengatakan katanya orang baik mah paling gampang ditipu. Sebab orang baik itu menganggapnya orang-orang tuh sama aja seperti dia baik ya. Salah anggapan itu satu sisi benar, di sisi yang lain salahnya dia tidak gampang ditipu. Kenapa? Karena Allah melindunginya. Bu, ya. Kalau orang ngomong kayak gitu, ibu harus syukur. Ibu nggak ngomong gitu ke orang lain, ya kan? Ya. Nggak kan? Ya. Dan ibu harus sayang. Mereka bisanya baru ngomong seperti itu. Ibu udah bisa pakai kerudung, mereka baru bisa mencela, benar? Ya. Harusnya syukur, tinggal jawab aja ini ketombean, ada sedikit gitu ya. Mau. Tapi saya jawabnya gini ya, ya Allah, semoga Allah mengampuninya ya, berkata begitu, paling gitu aja setiap terus saya dia, lewat. Gimana udah diomongin gitu, dia marah enggak? Kayak sinis gitu, kalau saya lewat ada begitu dah, larak lirik gitu ah. Oh, enggak apa-apa itu mata dia, ya enggak apa-apa. Kalau orang larak lirik pakai matanya sendiri, kita nggak punya hak larang. Kalau orang larak lirik pakai mata kita, itu yang bermasalah. Ibu-ibu. Bo, ingat zaman perjuangan Rasulullah ya. Perjuangannya berat sekali. Kita cuma diomongin gitu, nggak ada apa-apanya. Dan itu penggugur dosa. Ibu harus menunjukkan sikap yang baik, tenang aja. Ketombean, banyak kutu. Alhamdulillah, insya Allah bersih. Mudah-mudahan kita sama-sama ke surga, yuk. Gitu, jangan mudah-mudahan diampuni Allah. Itu sama aja membuat kamu banyak dosa. Jangan nyerang, Bu, jangan nyerang. Doakan sesuatu yang membuat dia senang, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama ke surga, ya, Bu, ya. Amin. Amin. Dia pasti gitu, coba, ya enggak? jangan semoga kamu tidak ke neraka. Itu bikin dia dendam ya. Yang baik-baik aja ya, Bu. Terus makasih. Gimana lagi? Makasih ya. Mudahan. Mau tahu ya, caranya ngelunakan hati mereka? Beli makanan, beli buah-buahan, kirimin ke sana. Iya, itu juga, A. Di Bali. Berapa kali coba? Ibu tuh dengerin. Masa saya semua jawaban saya gak ada yang benar ini? Bu, udah pernah seperti itu? Udah sering dilakukan kayak gitu. Saya sering. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia tetap ngomong ketombean mana buah-buahannya. Ya, kadang-kadang kalau dilewat mana dong katanya esnya. Ya nanti ya kalau kita punya rezeki. Iya, pokoknya idfa billati kia ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ini ayatnya kita simak. Nanti Allah yang ngebulak balik hati. Kirimin silaturahim, duduk ke sana, bawa makanan, bawa buah-buahan. Insya Allah kalau ikhlas melakukannya nanti Allah yang membulak balik hati. Syukur bukan ibu yang bagian berbuat buruk ya. Ya Bu. Tapi ya dia malah tambah berantem sama temannya. Saya jadi mengerti Bu, mereka jadi ngomong gitu ya nggak? Jadi kayak TK, gimana ya kayak gitu menyikapi lagi saya, ya Allah. Iya. Saya jadi mengerti mereka jadi ngeyel ke ibu ya. Ampun Bu, udah saya taluk Bu. Nih, punten kita simak. Bu. Ya. Udah ya. Segitu ya. Udah apa maaf aku? Ya, bisa bikin jadi gak nyaman deh. Katanya. Apa ngomong apa Ibu? Yaudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Setiap orang tuh beda-beda cara berkomunikasinya, ya. Dah, cak, dahan, ya. Silakan. Ada surat Fussilat ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Begitu, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Nanti Allah membalikan hatinya, bisa menjadi sahabat karib sekali. Tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang dikaruniai kesabaran dan keberuntungan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita termasuk yang sabar dan mendapat keberuntungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Turunkan ampunan bagi kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni dan hapuskan sekelam apapun aib-aib yang kami tutupi siang dan malam. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua dosa kami kepada guru-guru kami, para ulama, hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah, jalan ilmumu, sehingga kami mengenalmu. Muliakan dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Berkahi keluarga dan keturunannya. Ampuni ya Allah semua dosa kami kepada keluarga kami, kepada pendamping hidup kami, kepada anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar. Ampuni kami belum bisa menjaga amanah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Juga ampuni, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Dan yang pernah menyakiti kami. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا الله ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah agar menjadi hamba yang takut kepada-Mu, hamba yang adil, hamba yang jujur, hamba yang amanah. Bimbing ya Allah agar dapat memimpin negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Cegahlah dari apapun yang membuat negeri ini ada di jalan yang Kau murkai. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rusyada. Ya Allah, kuatkan iman yang masih goyah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit lahir, sakit batin. Cukup yang sedang kekurangan. Ya Ghani, Ya Razzaq. Lepaskan dari lilitan hutang. Karuniakan kepada kami rizki hanya yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang subhat dan haram. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lahir batin sehat walafiah. Nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu. Berikan kesanggupan bagi kami menjadi orang yang bisa bukti kemuliaan agamamu. Ya Allah, jadikan sisa umur ini, sisa umur yang panjang dan penuh berkah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi masjid ini ya Allah. Berkahi yang membangunkan, yang memakmurkannya. Qabal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa akhir majlis, wa naqallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kebersamaan kita.